Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, yaitu berupa akhlak yang baik, akhlak yang mulia, wajah yang berseri-seri, melebarkan salam, kemudian sabar dalam menghadapi perlakuan manusia. Ada rasa keengganan jika diajak untuk melakukan sesuatu yang tidak pantas, namun tidak disertai dengan kesombongan. Juga mempunyai izzah, kemuliaan dengan Islam, namun tidak dengan meremehkan dan menindas. Selalu ke depan dalam kebaikan, namun tidak diajari dengan sifat fanatik dan membela, ada pembelaan terhadap kebenaran. Harus membela, nah, namun bukan pembelaan dalam bentuk jahiliyah, yaitu membela hanya karena bangsa, hanya karena etnis, hanya karena pendapat, hanya karena gurunya dan sebagainya. Membela yang benar. Juga kita diperintahkan untuk menjauhi perkara-perkara yang merusak merubah tadi, baik itu dalam membawa kita, dalam sikap kita, ucapan kita, amalan kita. Juga kita menjauhi profesi-profesi yang hina, yang menghinakan kita secara agama, tentunya bukan secara dunia. Secara agama itu tidak pantas bagi kita. Juga kita harus menjauhi segala bentuk sifat yang buruk, sifat sombong, sifat riya, congkak, berjalan dengan menunjukkan kesombongan, merendahkan yang lain. Dan juga kita dilarang dari mendatangi tempat-tempat yang di situ adalah bisa mendatangkan rasa enggak buruk, bahwa kemudian di tempat-tempat yang kalau kita datang ke situ nanti orang menyangka maksudnya kita melakukan sesuatu yang tidak baik, itu kita tinggalkan. Itu demi untuk menjaga kehormatan kita, juga menjaga rumah kita. Kita lanjutkan kelas kalian, helias yang ke-9, yaitu at-tamattu' bi khisalil rujulah. At-tamattu' bi khisalil rujulah. At-tamattu' itu adalah bersenang-senang atau menyenangkan diri, ya, menyenangkan diri, fisikal rujulah dengan sifat-sifat rujulah, sifat-sifat kelaki-lakian, kejantanan. Ya. Jadi kita tahu di budaya ini harus bersifat jantan, harus bersifat kelaki-lakian, harus bersifat perwira. Siapa ker? Rahimahullah mengatakan, tamatta bersenang-senanglah. Artinya menyibukkan diri, menghiasi diri. Bihisal rujulah, hisal pada sifat-sifat rujulah ke laki-lakian. Jadi harus menikmati diri dengan mempunyai sifat-sifat rujulah ini, sifat ke laki-lakian. Jadi betul-betul laki-laki, betul-betul jantan, lelaki tulen. Apa sifat-sifat tersebut? Ya ini bagus bagi talibul ilmi. Sifat-sifat tersebut adalah diantaranya minasyaja'ati, diantaranya adalah asyaja'ah, keberanian. Talibul ilmi harus berani. Tentunya berani dalam kebenaran. Bukan berani yang itu menunjukkan seorang ketika melakukan sesuatu tanpa pertimbangan, bukan itu. Atau seorang pemberani karena tidak punya sifat malu, bukan. Berani dalam kebenaran. Ketika berpegang pada prinsip, ya harus dia berani. Dan apapun rintangan yang ada di depannya harus dihadapi. Tidak pengecut, tidak penakut, ya, tidak berkhianat. Harus pemberani. Kemudian wasyiddat al-ba'si fil haq. Wasyiddat dan kerasnya al-ba'si secara lafaz adalah kerasnya pukulan fil haqi dalam kebenaran. Artinya di sini bukan pukulan secara fisik. Jadi ketika dia bersikap dalam menunjukkan kebenaran, dia tegas. Ya, dia tegas, juga tidak loyo, juga tidak minder, harus keras dan tegas dalam kebenaran. Talibul ilmi adalah orang yang tentunya yang diberi ilmu dan mengetahui kebenaran. Sedang orang lain, orang awam yang bukan talibul ilmi, yang tidak mengetahui kebenaran. Tidak mungkin orang yang mengetahui kok kalah dengan orang yang tidak mengetahui. Harusnya yang mengetahui inilah yang lebih tegas, ya, yang keras, dan dialah yang nanti bisa menghukumi orang-orang yang tidak tahu. Jadi dia yang memberikan warna, dia yang memberikan pengaruh kepada orang yang tidak mengetahui. Bukan orang yang mengetahui malah terbawa ikut arus orang-orang yang tidak mengetahui. Jadi dalam al-haq kebenaran harus tegas. Kemudian juga wa makarimil akhlak, termasuk hisalul rujulah, sifat-sifat ke laki-lakian ini adalah makarimul akhlak. Ini sering diulang-ulang. Akhlak yang mulia. Maka ini tidak bertentangan. Kadang tertanya kalau orang yang menunjukkan ke laki-lakiannya, dia menunjukkan kekuatannya, kemudian menunjukkan kekerasannya, semena-mena terhadap orang yang lemah, itu bukan makarimul akhlak. Jadi tetap dalam koridor makarimul akhlak. Tidak boleh keluar dari makarimul akhlak. Akhlak-akhlak ya, mulia. Dan juga di antara bentuk kisah rujulan sifat kelaki-lakian ini, yang terpuji ini adalah wal badli fi sabilil ma'ruf. Dan dia mengerahkan, ya mau mengerahkan, mau berjuang, ya al-badlu itu mengerahkan, mengerahkan apa saja yang miliki. Baik tenaga dia, waktu dia, umur dia, rezeki dia, harta dia, dia kerahkan. Kalau berkaitan dengan harta, dia siap untuk keluarkan. Berkaitan dengan jiwa, dia siap untuk maju. Berkaitan dengan waktu, dia siap meluangkan waktu. Berkaitan dengan tenaga, dia siap untuk berusaha. Dalam apa? Fisabil ma'ruf, dalam jalan kebaikan. Kalau itu dalam jalan kebaikan, siap dia apapun dia bisa untuk dia kerahkan. Ini termasuk kisah tujuan. Termasuk orang-orang yang mungkin mempunyai kedudukan, gunakan kedudukan dia. Seorang mungkin yang mempunyai kewibawa, dihormati masyarakat, gunakan kehormatan tersebut, fisabil ma'ruf, dalam jalan kebaikan. Seorang punya kendaraan, siapkan kendaraan itu juga untuk dalam jalan kebaikan. Seorang punya anak, ya, beri transportasi dan sebagainya, mungkin suatu saat dibutuhkan. Orang punya harta, siap mengeluarkan hartanya dalam jalan kebaikan. Ampun. Ya. Jadi ini kuat sekalian, kita harus proaktif dalam kebaikan. Kita jangan mengandalkan orang lain. Ketika kita kok bisa, cepat-cepat kita yang maju. Ya. Sebelum kita diperintah, sebelum kita dibutuhkan, sebelum kita di apa namanya dimintai tolong, kita sudah duluan. Saya siap untuk mengerahkan semuanya kalau itu adalah fi'lul ma'ruf dalam kebaikan. Hatta tanqati adunaka amru hijar. Ya, sampai terputuslah darimu harapan-harapan para laki-laki yang lain. Artinya ini sudah terdepan. Sampai orang putus asa dari menyayangi kita. Ya. Angan-angan orang sudah putus. Oh, kalau seperti dia sudah tidak bisa saya. Ya. Jadi sampai seperti itu, ikhwah sekalian. Dalam kebaikan, berusahalah selalu yang terbaik. Sampai ya, orang-orang itu sampai putus asa untuk menyamai kita. Jadi kalau kita seperti berlari, kita terdepan, orang sudah tidak bisa ngejar kita lagi. Ini bagus kalau ini dalam kebaikan. Bagus dalam kebaikan. Kemudian, ya, ini hal-hal yang bagus, sifat-sifat yang menunjukkan kejantanan yang wajib atau harus kita berhias diri sebagai tolong ini dengannya. Oke lagi, ini adalah keberanian, kemudian ketegasan. Dalam kebenaran, berakhlak mulia, juga mengarahkan segalanya. Untuk itu dalam sabilul ma'ruf, jalannya kebaikan, sampai ya kita terdepan, sampai orang-orang sudah putus asa untuk menyaingi kita. Jadi ya intinya adalah kita yang terdepan dalam kebaikan. Selanjutnya adalah kita kita diperingatkan dari hal-hal yang tidak baik yang berhubungan dengan fisalul rujulah tadi wa alaihi, dan berdasarkan kepada itu fahdar. Maka hati-hatilah dari nawaqidh, hal-hal yang bertentangan dengan tadi. Fisalul rujulah tadi, sifat-sifat rujulah tadi. Apa saja? Min dhaqil ja'fi, mental yang lemah. Ja'fi itu adalah mental. Dhaqil itu lemah, jadi mental yang lemah. Ya, apa-apa sudah pesimis. Lihat ada sesuatu, jangan-jangan nanti seperti ini. Akhirnya dia orang yang panik. Padahal kita butuh pada orang yang memang bahkan siap untuk berspekulasi dalam itu proyek-proyek kebaikan. Dan kalau bukan karena orang-orang yang tegar dan bermental kuat, dakwah ini tidak akan jalan. Semenjak dari Rasulullah SAW, bagaimana satu orang akan mewarnai semua, mewarnai dunia bahkan. Satu orang yang miskin, yatim, tidak dikenal. Namun selalu mempunyai harapan yang besar. Maka Rasulullah SAW setiap kali ada kejadian yang seolah-olah secara lahiriah itu melemahkan, selalu Nabi itu mengambil hikmah untuk menguatkan, menambah optimisme. Ketika Nabi SAW menggali parit dalam perang Khandaq, jika orang-orang tidak bisa mengucapkan batu, Rasulullah yang bisa mengucapkan batu, beliau mengatakan bahwasanya beliau ya sebentar lagi akan menaklukkan imperium terbesar saat itu, yaitu Persia, dan juga akan menaklukkan Romawi. Bermental kuat. Ketika dalam perang Hudaybiyah, lihat dalam perjanjian Hudaybiyah yang pada tangan adalah namanya Suhail, dia mengatakan dari orang musyrikin namanya, wakilnya itu namanya Suhail, dia mengatakan kalau itu urusan kalian akan mudah. Selalu optimis, bukan lemah mental dari awal. Kalau kita akan belajar, lihat kita besar, gimana saya akan, kita akan menghafal Al-Quran, baru lihat, baru menghafal satu halaman, kok sudah berat. Padahal masih sekian ratus halaman. Bagaimana akan menghafal Al-Quran? Sudah mentalnya sudah lemah dari awal. Ya. Ketika kita akan mulai kajian suatu kitab, ya berpikir, ah, nanti saya bisa istiqomah atau tidak. Ya, akhirnya malah enggak sama sekali. Lebih baik memulai meskipun nanti enggak bisa istiqomah. Namun kan bisa jadi dia istiqomah. Jadi harus, seorang harus mempunyai mental yang kuat sebagai tolik. Kalau mentalnya lemah, tidak akan dia mendapatkan itu. Kali kalau kita lihat himmah, ya, semangat para ulama dalam mencari ilmu, bagaimana mereka bisa mendapatkan ilmu yang demikian tinggi, kita lihat mental mereka yang begitu besar, yang mengalahkan segalanya. Dan juga ketika mendapati rintangan, ketika sholat doa, ketika mencari ilmu, ya jangan cepat patah semangat. Maka salah satu pesannya Rasul Fauzan, ketika menasihati para ulama itu jangan lemah. Yo, menyampaikan apa yang disebutkan ulama, bahwa ada seorang mencari ilmu. Dia merasa ilmunya sulit untuk dihafal, sehingga sulit untuk menguasai materi yang dipelajari. Maka dia kemudian meninggalkan majlis ilmu. Tiba-tiba dia melihat seekor semut atau berapa ekor semut membawa makanan, menarik makanan ke atas dinding, ke atas. Diambil sampai atas, makanan jatuh. Maka semut itu turun lagi, ngangkat lagi. Sampai berapa kali terus tidak putus asa sampai makanan itu bisa berhasil dibawa semut tersebut ke atas. Maka dia berpikir, ini kalau semua saja bisa, ketika dia bersungguh-sungguh dan tidak putus asa terus berusaha, saya manusia ini harus bisa. Tidak boleh kita lemah mental kita. Demikian juga wakilat sabur ini, yang bertentangan dengan khasratul rujulah, khasratul rujulah adalah wakilat sabur ini. Sabarnya sedikit, tidak sabar ini ya. Ya. Cepat bosan dan juga ketika mendapati halangan, ya begitu mudah dia menyerah hanya karena halangan sedikit tidak datang kajian, hanya karena sesuatu yang mungkin itu tidak sangat tidak penting bagi dia, ya dia kalahkan dalam talabul ilmi. Atau mungkin hanya karena dimarahi gurunya, kemudian dia ngambek, meneruskan. Atau mungkin ada hal-hal yang mungkin menunjukkan seorang talibul ilmi tidak punya kesabaran, akhirnya dia putus di tengah jalan. Dan orang seperti ini tidak akan mendapatkan ilmu. Karena la tunarul ilmu, la tunarul ilmu berakhir jasad. Ilmu tidak akan bisa didapati dengan jasad yang santai-santai saja. Ini harus dihindarkan. Tilak sabri, sedikitnya sabar. Wadhafil makarim, dan juga lemahnya lemahnya makarim, kemuliaan. Ini kemuliaan akhlak tadi. Tidak bisa dia berakhlak yang baik. Tidak bisa dia mungkin berkata menggunakan kata-kata yang baik. Padahal itu juga butuh pada belajar ya. Jadi kita memang perlu belajar bersosial itu perlu. Maka kita pun juga anak-anak kita juga ajari anak kita bukan sekedar dengan hafalan saja atau materi-materi agama yang kita berikan itu saja kemudian sudah cukup. Tidak. Anak kita pun juga harus kita ajari bersosial. Bagaimana menghormati yang lebih tua. Bagaimana kalau masuk ke rumah itu sana, keluar juga sana, masuk ke kamar orang tuanya harus izin dulu. Demikian juga ketika melihat orang butuh kepada pertolongan, bagaimana dia itu ingat untuk menolong. Jadi seperti itu. Maka dalam majelis-majelis sering dia bisa jagongi tamu tersebut. Itu harus diajari. Dan itu subhanallah saya lihat di syekh-syekh kita yang kita belajar kepada mereka, anak-anak mereka diajari seperti itu. Maka dalam majelis-majelis sering para masyayikh itu bawa anaknya masih kecil. Tapi subhanallah dalam majelis itu anaknya bisa duduk. Saya kan sebagian majlis yang di rumahnya Syekh kita itu, kita datang yang melayani kita adalah putra-putra. Melayani ngasih kopi, ngasih teh, ngasih minyak wangi, ya, dibutuhkan seperti itu. Siap untuk melayani tamu. Subhanallah, masih kecil, apa umurnya masih kecil, tapi bisa. Dengan akhlak yang baik, bisa mempunyai mental. Jadi bersosialisasi dengan masyarakat itu harus kita ajarkan. Kita ironi ya, ironi sekali ketika mungkin anak kita sudah menanjak dewasa. Tapi cara berbicara dengan orang itu tidak bisa. Cara berbicara dengan bentuk menghormati, menghargai tidak bisa. Asal duduk dengan orang yang mungkin teman kita, jadi yang umurnya adalah seumur bapak dia, dia tidak bisa. Ya. Perlu kita harus ajari anak-anak kita. Bukan sekedar ilmu, teori saja. Itu bagus, perlu dan wajib memang. Namun juga kita ajari adab, kita ajari akhlak, kita ajari bagaimana bersikap dengan manusia. Kemudian hal-hal yang kita sebutkan tadi, ya, lemahnya mental, sedikitnya sabar, lemahnya makarimul akhlak, itu adalah tahzimul ilmu, akan menghancurkan ilmu. Wa taqta'ul lisana, dan akan memotong lisan an qaulatil haq, dari mengucapkan kebenaran. Mentalnya lemah, kurang sabar, juga tidak punya akhlak yang mulia, itu akan mematikan ilmu. Dan juga akan memutus lisan sehingga lisan itu mulut itu nggak bisa, nggak mampu menyuarakan kebenaran, nggak mampu. Bahkan ya termasuk mengajarkan kepada yang makruf ataupun dakwah, menyebarkan kebaikan kepada manusia, atau termasuk mengingkari kemungkaran yang ada bandingannya tidak bisa. Ya, walaupun ini jangan sampai seperti itu. Juga wa taqtudu binasiyatihi ila husumihi fi halatin talfahu bisumumiha fi wujuhi salihin min ibadi wa ta'khudhu bi nasiyatihi, dan akan mengambil, ya, akan menyeret. Nasiyah itu adalah ubun-ubun. Jadi kalau seseorang menyeret orang dengan orang lain dengan cara hina, itu kan ditarik rambut ubun-ubunnya, ditarik seperti itu. Itu seperti ya menarik ilmu kepada musuhnya pada saat talfahu. Talfahu itu adalah dipratkan ke muka, disumumiha dengan racun-racunnya, diwujuhi sholihin dalam wajahnya orang-orang sholih, dihidari dari hamba-hamba Allah. Artinya apa? Kalau, ya ini ungkapan yang panjang, mungkin kalau secara tekstual tidak bisa kita terjemahkan, tidak bisa kita paham. Maknanya kuatkan. Kita lihat dari syarah kitab ini, bahwasanya sifat-sifat ini yang berlawanan dengan sifat rujulah tadi itu nanti bisa menjadi bumerang. Seseorang sudah berilmu, punya ilmu, tapi dia tidak punya mental yang kuat, juga dia tidak sabar, dan juga tidak berakhlak yang baik, nanti suatu saat akan dipermalukan di depan musuhnya. Ya, di depan musuhnya. Ketika musuhnya sebenarnya musuh di sini adalah orang yang membawa kebatilan. Ya. Seharusnya yang tegas, yang bermental, ya, yang dia berwibawa itu orang yang berilmu kan, yang mengetahui kebenaran. Ini ada orang yang mengetahui kebenaran malah dipermalukan sama orang yang tidak mengetahui kebenaran. Orang yang membawa kebatilan malah melecehkan orang yang membawa kebenaran. Kenapa? Karena yang membawa kebenaran ini, yang bawa ilmu ini, dia tidak mempunyai sifat rujulah. Jadi suatu saat akan dipermalukan di depan orang yang jahil, di depan orang-orang yang tidak berilmu. Kayak kuat sekali ya, marilah kita didik diri kita untuk punya sifat rujulah ini. Selalu mempunyai kebenaran, juga berakhlak yang baik. Dan ketika berpegangan dengan prinsip yang itu benar, harus berpegangan dengan kuat, tidak mengalah. Dan juga sering mengerahkan apa yang dia miliki untuk jalan kebaikan. Ini akan dirasakan ketika kita ini hidup di masyarakat, kalau di keluarga, di komunitas, yang kita minoritas. Orang-orang yang benci kepada sunnah, yang kita pelajari dan kita praktekkan sehari-hari, itu cari-cari telah kesalahan kita. Dari satu kesalahan itu, nanti akan menjatuhkan kita. Contoh ketika akhlak kita tidak baik di depan masyarakat, orang akan mengatakan, tuh orang yang seperti itu, lihat, gak sopan. Gak tahu unggah ungguh, gak tahu sopan santunnya lewat depan kita gak sopan. Ketika kita gak punya kata itu. Ketika kita disapa, kita gak jawab, kita lewat pun juga gak menyapa. Demikian juga kita, di sini termasuk sifat wal-badul fisabil ma'ruf. Ketika dalam kebaikan, kita ikut apa namanya memberikan sesuatu dalam kebaikan tersebut. Orang-orang yang membenci kepada sunnah, cari-cari juga dalam hal ini, cari kesalahan kita. Itu lihat orang seperti itu kalau kerja bakti nggak mau datang. Ini ada orang makan nggak mau jenguk dan sebagainya. Jadi kita akan dipermalukan di depan musuh-musuh kita, di depan orang-orang yang sebenarnya mereka adalah orang mujahid. Juga ketika tidak punya keberanian, sebenarnya yakin kita ini berada dalam bidang yang benar. Kita punya ilmunya, kita tahu ini yang benar sesuai dengan Al-Quran, sesuai dengan sunnah. Tapi kita takut, tidak punya mental, hanya kita dipermalukan di depan orang-orang. Jadi ini apa sebutkan di sini seperti racun yang bersihkan sewajarnya orang-orang soleh. Dan kita yang maksud masalahnya yang malu itu bukan kita saja. Yang malu juga orang-orang yang soleh yang selain kita. Para ustaz-ustaz kita, para ulama kita ikut malu karena ulah kita. Maka ini sangat dalam sekali pesan Syekh Shalih Al-Zaid dalam dalam hadiah yang ke-9 ini. Kita harus betul-betul menghiasi diri kita dengan sifat rujulah. Kuatkan rahmatullah. Saya akan cukupkan kajian ini sampai di sini saja dan segera pamit Ramadan. Ada kemungkinan saya nanti kembali berangkat lagi ke Saudi-Arabia. Jadi insya Allah apa saya ingin kajian ini terus diteruskan dan nanti akan saya akan musyawarah dengan Ustaz Munawar. Sudah, kalau memang ingin meneruskan materi ini, saya sudah bilang sudah minta ke ustaz yang lain yang bersedia insya Allah. Saya diminta doa dari ikhwah sekalian. Ini belum pasti, tapi insya Allah di depan mulai saya ngurus ke Jakarta. Kita sudah jadi, jadi tinggal turun pesawat dan berangkat. Saya minta doa ikhwah sekalian juga diberikan yang terbaik. Kalau memang kebaikan itu ada di sana, dimudahkan di sana. Kalau memang kebaikan di sini, ya saya siap untuk di sini. Itu saja. Ya. Selama dalam saya menyampaikan ada kesalahan dan mohon maaf yang besar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.